وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله سورة إذا جاء نصر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة tentang idza jaa nasrullah, kalau telah datang pertolongan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab qala rahimahullah haddatsana al-Hasan bin Rabi', qala haddatsana Abu al-Ahwas 'an al-A'mash 'an Abi al-Duha 'an Masruq 'an Aisyah radhiyallahu anha qalat ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. Berkata Aisyah, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat setelah diturunkannya firman Allah إذا جاء نصر الله والفتح, kecuali beliau mengatakan dalam salatnya subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, yakni ketika ruku dan ketika sujud. Boleh pakai ini, boleh juga pakai subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Barakallahu bikum. Subhana rabbiyal azim ketika ruku. Yang mau pakai itu, mau pakai ini juga, dua-duanya bisa dilakukan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika diturunkannya ayat ini, setelahnya tidaklah Rasulullah melakukan salat kecuali beliau membaca ini. Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, maha suci engkau wahai Rabb kami, dan segala puji bagi engkau. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. طيب باب قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده. ورسول الله صلى الله عليه وسلم banyak membaca dalam ruku dan sujud beliau سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي, yakni diulang-ulang, jangan cuma satu kali atau dua kali. Kalau semakin lama rukuk sujudnya orang, tentunya semakin banyak diulangi. Barakallahu fikum. Dikir ini, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Baik. Yata'awwalul Qur'an, kata Aisyah, yata'awwalul Qur'an, yakni beliau mempraktekkan, melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Jadi kalau telah datang pertolongan dari Rabb, idza jaa nasrullahi wal fath, dan kemenangan, wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaja, dan ketika engkau melihat orang-orang telah masuk ke dalam agama Allah dalam keadaan berbondong-bondong, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka banyaklah engkau bertasbih kepada Allah dan memujinya serta beristighfar kepada Allah, innahu kana tawwaba, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun. Barakallahu fikum. Ini namanya ta'awwal, mempraktekkan, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan fasabbih, maka bertasbihlah engkau, memuji Rabb dan beristighfarlah engkau, sungguh Allah maha pengampun. Maka kita baca subhanakallahumma, subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli di ruku kita dan di sujud kita, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu taala, Babun atau babu qawlihi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن عمر رضي الله عنه سألهم عن قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح. Bahwa Umar radhiyallahu taala anhu berkata kepada para sahabat di majlis musyawarah yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu taala anhu, karena Umar senantiasa mengajak musyawarah para sahabat untuk urusan-urusan yang itu merupakan urusan kaum muslimin. Dikit-dikit musyawarah. Dan ini sangat penting, bukan cuma sekedar ngumpul karena di sana ada apa? Ada sesuatu yang bisa merekatkan dan melekatkan hati antara orang-orang yang hadir di majelis itu. Musyawar. Masya Allah. Dan memang ini adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul orang yang diperintah, orang yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kelebihan keistimewaan oleh Allah, tapi tetap beliau diperintah oleh Allah untuk tetap bermusyawarah. Barakallahu fiik. Sangat memungkinkan sekali tanpa musyawarah langsung ada tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, lakukan, laksanakanlah, hakalah. Tapi Allah memerintahkan rasulnya, wasyawirhum fil amr. Ajak mereka musyawarah dalam urusan-urusan. Dan ini dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang kehidupan beliau. Barakallahu fiikum. Hatta terkadang itu masalah keluarga beliau sendiri, beliau musyawarah dengan sahabat-sahabat beliau alaihi salatu wassalam. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji kaum muslimin, kaum mukminin dengan musyawarah yang mereka lakukan, wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka mereka senantiasa musyawarahkan di tengah-tengah mereka. Maka perlu kiranya barakallahu fikum musyawarah untuk menyatukan kalimat, untuk menyatukan langkah. Dan memang perlu, sangat perlu. Dan sangat memudahkan karena sudah terkumpul dan semuanya mendengar, semuanya paham, semuanya mengerti. Setelah itu silakan melaksanakan. Baik. Sehingga tidak repot lagi nemuin satu-satu. Kau bikin ini, kau lakukan ini. Tidak. Barakallahu fiik. Allahul musta'an. Umar radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada para sahabat, anna Umar radhiyallahu anhu sa'alahum an qawli ta'ala idha ja'a nasrullahi wal fath. Idha ja'a nasrullahi wal fath, kalau telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Qalu fathul madain wal qusur. Para sahabat mengatakan fath di sini ya fathul madain, ditaklukannya madain, ditaklukannya istana-istana, benteng-benteng. Kalau mataqulu ya Ibnu Abbas, terus apa yang kau katakan wahai Ibnu Abbas tentang surah pendek ini? Qala ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibn Abbas, itu ajalnya Rasulullah. Jadi tidak lama selang turunnya ayat ini atau surah ini, dan terbukti apa yang Allah janjikan untuk Rasulnya, maka pertanda bahwa ajal Rasulullah telah dekat. Aw matalun duriba li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nu'iyat lahu nafsuhu. Atau perumpamaan yang diperumpamakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni nu'iyat lahu nafsuhu, yakni telah dikhabarkan tentang dekatnya an-na'yu, sebenarnya adalah pengkhabaran tentang kematian. Barakallahu bikum. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dekatnya kematiannya melalui surah ini. Barakallahu bikum. Baik. Kita tengok bab selanjutnya dengan hadis yang lebih lengkap. Bab qaulihi ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bertasbihlah engkau memuji Rabbmu dan istighfarlah engkau. Sungguhnya Allah Maha Pengampun, penerima taubat. Baik. Thawabun 'alal 'ibad. والتواب من الناس التائب والتواب تواب على العباد والتواب من الناس التائب من الدم تواب على العباد يعني الله Maha Pengampun atas hamba-hambanya والتواب من الناس التائب من الدم والتواب ni orangnya barakallahu bikum. تواب على العباد يعني Allah senantiasa menerima taubatnya para hamba. Wattawab minan nas, yakni orang yang senantiasa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taib minad dam, at-taib minad dam, yang taubat dari dosa-dosa yang telah dia lakukan. Qala rahimahullahu taala haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Abu Awana an Abi Bishr عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر. Berkata Ibnu Abbas, Ibnu Abbas masih muda sangat, barakallahu bikum. Qala kana Umar yudkhiluni ma'a asyyakh Badr. Bahwa Umar memasukkan aku ke dalam musyawarah bersama dengan tokoh-tokoh Asyyakh Badr, tokoh-tokoh sahabat yang hadir dalam perang Badr. Karena memang itu adalah perang pertama, yang hadir di situ memang adalah orang-orang yang paling, orang-orang pertama-pertama masuk Islam. Barakallahu bikum. Dan Badr adalah peperangan yang sungguh sangat luar biasa. Sudah kita lewati barakallahu bikum pembahasannya, bahwa Allah telah mengampuni siapapun yang hadir dalam perang Badr dari kalangan mukminin. Kata Ibn Abbas, aku dimasukkan bersama dengan tokoh-tokoh Badr. Fakanna ba'duhum wajada fi nafsihi. Maka sebagian tokoh-tokoh ini mendapat sesuatu yang tidak nyaman pada dirinya, yakni dengan kehadiran dan keberadaan Ibn Abbas di musyawarah itu. Dan memang Ibn Abbas mengajak masuk orang-orang yang memiliki kapasitas walaupun muda, kapasitas keilmuan seperti Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala yang didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma 'allimhu at-ta'wil, Allahumma 'allimhu at-ta'wil wa faqihhu bid-din. Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikanlah dia fiqih dalam agama ini dan ajarkanlah dia at-tafsir. Dan Ibn Abbas walaupun muda, beliau gencar sangat mencari menimba ilmu dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihi majma'in. Baik. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendatangi sahabat. Sahabat-sahabat. Barakallahu fikum. Untuk dia tanya tentang apa saja yang pernah didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Baik. Fakana ba'dahum wajada fi nafsihi, maka sebagian tokoh-tokoh pada saat itu mendapati pada diri mereka rasa kurang nyaman dengan kehadiran Ibn Abbas. Faqala lima tudkhilu hadha ma'ana wa lana abna'un mithlu. Maka sahabat-sahabat senior ini mengatakan kepada Umar, kenapa engkau memasukkan ini anak bersama dengan kita di musyawarah-musyawarah ini? Kalau cuma sekedar anak muda, anak-anak kita juga banyak. Barakallahu fikum. Anak-anak kita juga banyak. Faqala Umar, innahu min haitsu 'alimtum. Maka Umar, barakallahu fikum, min haitsu 'alimtum, kalian melihat bahwa dia cuma sekedar anak muda. Padahal perkara aja bukan cuma sekedar mudanya seseorang, tapi kapasitas keilmuannya, kecerdasannya. Karena boleh jadi ada sesuatu yang diketahui oleh anak muda yang tidak diketahui oleh orang yang lebih tua, seperti Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermajlis dengan tokoh-tokoh sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna fil wadi lasyarah la tasqutu waraqatuha." Sesungguhnya di lembah ini ada pohon, tidak gugur daunnya. Pohon ini sangat mirip dengan seorang mukmin. Pohon apakah itu? Maka sahabat-sahabat Rasulullah mengatakan, pohon ini ya Rasulullah, pohon ini ya Rasulullah. Kata Ibnu Umar, fawaqa'a fi nafsi anha an-nakhlah. Terbetik dalam diriku, baru saja Rasulullah bertanya, terbetik sudah dalam diriku bahwa yang Rasulullah inginkan adalah pohon korma. Tapi sahabat yang ada di situ dari tokoh-tokoh sahabat menjawab dengan menyebut dari pohon-pohon yang lain. Barakallahu fikum. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan an-nakhlah, pohon yang saya maksud itu adalah dari pohon korma. Semua bagiannya termanfaatkan. Barakallahu fikum. Semua bagian dari pohon itu termanfaatkan oleh manusia, mulai dari akarnya sampai ke atas. Barakallahu fikum. Usai musyawarah itu, pertemuan itu, Ibnu Umar mengatakan kepada ayahnya, Umar radhiyallahu taala anhu, wahai ayahku, sebenarnya Rasulullah tadi itu ketika bertanya tentang pohon tersebut, sudah terbetik dalam diriku bahwa pohon itu adalah pohon korma. Kenapa engkau tidak menyebutkannya wahai anakku? Kata Ibnu Umar, wahai ayah, yang menghalangi aku untuk menyebutkannya karena adanya orang-orang besar di situ, adanya tokoh, jadi tidak nyaman aku mengucapkannya, aku menjawabnya. Baik. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, wahai anakku, seandainya engkau menyebutkannya itu lebih bagus, lebih baik untuk aku, min kaita wa kaita, lebih aku senangi, lebih aku bahagia daripada sekian dan sekian dari ukuran harta. Artinya seorang ayah, barakallahu fikum, akan sangat senang ketika dia mendapati keberhasilan pada putranya, ada keunggulan, ada keistimewaan pada anak-anaknya. Barakallahu fikum. Dan tentunya senantiasa kita mendoakan anak-anak kita agar supaya menjadi anak-anak yang saleh, salihah. Wallahul musta'an. Baik, kita kembali, barakallahu fikum. Faqala Umar, innahu min haitsu 'alimtum. Sesungguhnya itu yang sesuai dengan apa yang kalian tahu, bahwa dia muda. Baik, pada dzaata yaumin fadkhalahu ma'ahum fama ra'aitu annahu da'ani yawma idin illa liyuriyahum. Maka suatu ketika Umar mengajak tokoh-tokoh sahabat untuk musyawarah. Kali itu pun Umar mengajak Ibnu Abbas untuk masuk ke majelis itu, untuk memperlihatkan kepada tokoh-tokoh sahabat tentang keistimewaan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fik. Gudangnya ilmu Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas dari sejak kecilnya memang memiliki apa? Semangat belajar yang sungguh sangat luar biasa. Semangat belajarnya yang sungguh sangat-sangat luar biasa. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala. Baik. Sehingga Ibn Abbas menjadi gudangnya ilmu. Barakallahu fikum. Semua sisi, semua sisi-sisi ilmu, apa yang Anda mau tanyakan? Masalah syair, masalah faraid, masalah sejarah, masalah fikih, masalah apapun. Barakallahu fikum. Masya Allah. Fada zata yawmin fadakhalahu ma'ahum. Maka suatu hari ada pertemuan, ada musyawarah atau ada rapat. Umar pun tetap memanggil Ibn Abbas. Kata Ibn Abbas, aku tidaklah mengira kecuali hanya sekedar untuk memperlihatkan kondisi keadaan Ibn Abbas di hadapan tokoh sahabat. Qala ma taquluna fi qaulillahi ta'ala. Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, apa yang kalian tahu tentang firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath? Apa yang kalian tahu tentang surah ini? Ilmu Anda, ilmu kalian semuanya tentang surah ini apa? Faqala ba'dhum, umirna na'budullaha wa nastaghfiruhu idza nasarana wa fataha 'alaina. Sesuai dengan zahirnya. Tapi ya amiral mu'minin, kita diperintah oleh Allah untuk memujinya, bertasbih dan beristighfar ketika Allah telah menolong kita dan memberikan kemenangan untuk kita. Wasa kata ma'aduhum falam yakul syai'a. Sebagian sahabat diam saja, tidak mengatakan sepatah kata pun. Taib. Faqala li akadaka taqulu ya ibn Abbas, apakah seperti itu pula pendapatmu wahai ibn Abbas, bahwa sekedar Allah memerintahkan kita atau memerintahkan rasulnya untuk banyak bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala dan istighfar ketika apa telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, apakah seperti itu juga pendapatmu wahai Ibn Abbas? Faqultulah. Kata Ibn Abbas, enggak. Enggak seperti itu. Nah, ini namanya ilmu. Barakallahu fikum. Qala fama taqul? Nah, terus apa yang kau ucapkan? Apa ilmumu tentang surah ini yang pendek ini? Qala huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu. Surah ini diturunkan untuk memberitahukan kepada Rasulullah tentang dekatnya ajal beliau alaihi salatu wassalam. Taib ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alamahulah. Allah memberitahukan kepada Rasulnya tentang dekatnya ajal ini. Qala idza jaa nasrullahi wal fath wa dzaaka alamatu ajalika, dan itu adalah alamat barakallahu ajalmu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Faqala Umar ma a'lamu illa ma taqul. Baik, maka banyaklah engkau bertasbih kepada Allah, memujinya dan istighfar kepadanya, sungguh Allah Maha Pengampun. Faqala Umar, maka Umar pun berkata, barakallahu fikum. Dia anak muda, tapi dia sudah dewasa sangat. Baik. Kahul itu ya sebelum syaibah. Memang puncak apa namanya? Kematangan seseorang. Barakallahu fikum. Dhaka fatal kahul. Baik. Innalahu lisanan saula wa qalban aqula. Dia anak ini memiliki lisan yang sangat suka bertanya, disertai dengan qalban aqula, ini kalbu yang sangat apa? Berakal. Barakallahu fikum, yang mengikat semua ilmu. Barakallahu fikum. Baik, bukan cuma sekedar tanya ketika dijawab hilang itu jawaban, bukan. Cuma sekedar bertanya boleh, karena walaupun sebenarnya bertanya itu juga menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sudah dia miliki tapi pengen lebih dari apa yang telah dia ketahui. Barakallahu fiikum. Baik, orang ini kalau dia bertanya, dia sudah memiliki apa? Baik. Sesuatu dan dia pengen lebih dari itu. Orang yang tidak bertanya, imma memang tidak paham sama sekali, wa imma memang sudah dia paham. Wa yaqiluna biha aw adhan yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul ladhi bisudur. Alladhi bisudur. Barakallahu fikum. Jadi yang berakal itu adalah kalbu. Barakallahu fikum. Kenapa mereka tidak melakukan perjalanan di atas muka bumi ini agar supaya mereka mendapatkan kalbu yang berakal? Baik. Jadi ini suka bertanya dan memiliki apa? Kantong-kantong ilmu. Dia bertanya, tek, ketika dijawab langsung dimasukkan. Jawab, tanya langsung masuk. Baik. Masya Allah. Rahasia ketika kita dekat dengan seorang yang memiliki kedudukan atau memiliki keutamaan. Berkata Al-Abbas sang ayah kepada putranya, yakni Abdullah, pernah engkau membongkar rahasianya? Kapan kau ketahuan membongkar rahasianya, maka rasa itu sudah tidak ada lagi. Barakallahu fikum. Fala tufshilahu sirra wa la taghtabanna 'indahu ahada. Yang kedua, jangan pernah engkau menggibahi seorang di hadapan dia. Barakallahu fikum. Karena memang berita itu kalau jelek bisa merubah hati. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yukhbiranna ahadun, jangan kau sebarkan rahasianya. Yang kedua, jangan pernah engkau menggibah seseorang di hadapannya. Wala yasma minka kadiba. Baik. Dan jangan pernah dia mendapati sekalipun engkau berdusta. Subhanallah. Dan Ibn Abbas pun sangat mencintai Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sangat menghormatinya, sangat memuliakannya, dan sangat segan terhadap Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ibn Abbas ini sangat sungkan kepadanya. Sampai ada satu kejadian Ibnu Abbas mengatakan, ya Amirul Mukminin, aku memiliki pertanyaan dari sejak beberapa tahun yang lalu. Aku melihat bahwa tidak ada kesempatan kecuali pada saat ini. Subhanallah. Padahal maunya Umar radhiyallahu taala, kalau kau mau bertanya, tanya saja kapan-kapan pun ini mau tanya, tanya saja. Tidak perlu sampai-sampai menunggu. Ini karena apa? Wibawanya Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Wibawanya Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Masya Allah. Jadi, barulah ditanya tentang apa? Tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat atau surat Tahrim. Barakallahu fikum. Luar biasa, barakallahu fikum. Di sini katakan oleh Habib Ibn Hajar rahimahullahu taala, di hadis-hadis ini adalah fadilatun zahiratun Ibn Abbas wa ta'thiruhu wa ta'thirun liijabati da'wati Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yu'allimahu Allah at-ta'wila wa yufaqihu bid-din. Di hadis ini keutamaan paling berharap kematian Ibn Abbas. Kenapa? Baik. Karena Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu gudangnya ilmu. Tidak ada satu syubhat pun yang dilontarkan oleh orang-orang yang menyimpang barakallahu fikum yang sampai ke Ibn Abbas kecuali diluluh lantahkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala dengan ilmu yang Allah berikan kepada beliau. Tidak ada syubhat, habis rata. Begitu ada masalah yang barakallahu fikum diangkat oleh orang, selesaikan dengan ilmunya. Ada muncul kebidaahan, hancur kebidaahan ini. Terang jelas orang akan lihat, oh bid'ah betul. Subhanallah. Inilah ilmu dan keistimewaan ilmu. Subhanallah. Baik. Kita selesaikan barakallahu fikum. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaaba. Idza jaa nasrullah, ketika datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni pertolongan Allah atas Quraisy, wal fath, dan ketika datang kemenangan, maksudnya adalah Fathu Makkah barakallahu fik, yang dulunya merupakan pusat kesyirikan barakallahu fik, berubah total menjadi pusat ketauhidan, keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja, dan kau melihat orang-orang masuk ke dalam Islam dalam keadaan berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Mereka menyatakan keislamannya setelah Fathu Makkah. Karena sebagian di antara mereka memang menunggu-nunggu, menanti-nanti. Jadi, sebagaimana mereka ketahui dari ilmu yang telah mereka lewati, bahwa tidak akan ada seorang pun yang bisa menaklukkan kota Makkah kecuali memang dia adalah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rencana untuk menaklukkan kota Makkah itu sudah banyak diusahakan, diupayakan, termasuk di antaranya Abraha yang sudah kita pelajari barakallahu fik. Jadi, yang berkeinginan dan berniat untuk meratakan Ka'bah. Baik. Dari situ mereka tahu bahwa tidak akan ada yang bisa menaklukkan kota Makkah kecuali orang-orang memang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka dapati bahwa yang menaklukkannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sangat tahu siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mereka sangat paham. Dari sejak kecil mereka hidup bersama dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga mereka sangat yakin sudah bahwa inilah kebenaran. Inilah al-haq yang dibawa oleh Muhammad alaihi salatu wassalam. Orang pun masuk dalam Islam berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Barakallahu fiik. Tidak lama setelah itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu musta'an. Baik, kita cukup sampai sini. Baik. Jadi kita banyak membaca ini dalam rukuk sujud kita, subhanakallahumma subhanaka wa bihamdika. Barakallahu bikum. Dan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala di ruku dan sujud kita. Subhanallahi wa bihamdika, astaghfirullah. Baik, ikhwan fillah, a'azzakumullah. Ini hadis ini yang kita lewati di Sahih Bukhari, keutamaan yang dimiliki oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dan pengetahuan tentang surah ini bahwa ini adalah ajal yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada Nabi kita alaihi salatu wasalam bahwa sebentar lagi ajalnya akan datang. Ilahuna subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta.